Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah belajar Tauhid adalah tentang meramal nasib dengan bintang. Bintang adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah dan kebesaran penciptanya. Allah Ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bintang ini memiliki 3 faedah. Yang pertama, sebagai perhiasan langit. Kemudian yang kedua, sebagai pelimpar setan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk manusia, seperti mengetahui arah utara atau selatan, mengetahui arah daerah, arah kiblat, atau mengetahui kapan datangnya musim menanam, musim hujan, dan lain-lain. Allah tidak menciptakan bintang untuk perkara yang lain selain 3 perkara di atas. Seorang salaf, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang ulama yang meninggal kurang lebih pada tahun 110 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini bahwasanya bintang memiliki faedah yang lain selain 3 hal di atas, maka dia telah bersalah dan berbicara tanpa ilmu. Ucapan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Contohnya adalah meyakini bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang atau berkumpul dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh kepada keberuntungan seseorang di masa yang akan datang dalam masalah rezeki, jodoh, dan lain-lain. Seperti kolom yang ditemukan di beberapa koran dan juga majalah, membacanya dan mempercayainya adalah perbuatannya haram dan termasuk dosa besar. Sebagian ulama mengatakan hukumnya seperti orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hendaknya kita semua takut kepada Allah dan janganlah sekali-kali mencoba membaca kolom-kolom tersebut, dan jangan juga memasukkannya ke dalam rumah kita. Kita tutup segala pintu yang bisa merusak akidah kita dan juga keluarga kita, karena akidah merupakan modal kita memasuki surganya Allah SWT dengan selamat. Inilah halaqah yang ke-18, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.